Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, alhamdulillah. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di halatin nikmat was sihah, dalam keadaan kita berada di atas nikmat. Demikian pula kita di atas kesehatan kita. Maka oleh karena itu bersyukurlah kemudian kita insya Allah akan kembali untuk melanjutkan qira'atuna fil kitab riyadhus salihin, bacaan kita, istifadah kita pada kitab riyadhus salihin, dan kita sampai pada hadis yang ke-31. Dari sekian hadis yang dituliskan oleh penulis dalam kitabnya yang mubarak ini. Nah, insyaallah kita akan mulai membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa an Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikum biman kana qablakum wa kana lahu sahirun. Falamma kabura qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu sihra. Fab'atha ilayhi gulaman yu'allimhu as-sihra. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahidun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Wa kana idza ata as-sahira marra bil rahid وقعد إليه فإذا أتى الساهرة ضربه فشك ذلك إلى الراهب فقال إذا حشيت الساهرة فقل حبثني أهلي وإذا حشيت من أهلك فقل حبثني الساهر. Dari Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada Bani Israel. Jadi kisah-kisah yang terjadi pada Bani Israel, mauqif prinsip kita sebagai seorang muslim, la yusaddiku wa la yusaddiku, tidak kita benarkan, tidak pula kita dustakan. Adapun yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kisah-kisah tersebut, maka kita benarkan. Adapun yang tidak dikisahkan, baik dari Al-Qur'an seperti Ashabul Kahfi, atau dalam hadis sebagaimana yang akan kita sampaikan, maka kita tawakuf diam. Tidak kita benarkan, tidak pula kita dustakan. Beliau menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada Bani Israel. Dulu ada seorang raja yang hidup sebelum masa kalian. Dan seorang raja ini punya pendamping seorang tukang sihir. Tatkala sang sihir, penyihir ini sudah tua, maka dia berkata kepada sang raja, "Wahai sang raja, wahai baginda raja, sesungguhnya aku telah lanjut usia, carikan untukku seorang anak yang aku akan ajarkan sihir ini kepada dirinya." Maka sang raja pun mencarikan kepada tukang sihir ini seorang anak yang hendak diajarkan ilmu sihir. Dan nyatalah anak ini ketika dia sedang berjalan menuju tukang sihir, di tengah perjalanan ada seorang rahib ulama pada zaman Bani Israel, disebut dengan rahib ulamanya. Di tengah perjalanannya menuju tukang sihir, dia mendapati majlisnya rahib ulama pada saat itu. Faqa'ada ilaihi, maka dia duduk. Mendengar ucapan-ucapan rahib tadi yang menyampaikan daripada syariat sebelum, syariat Islam, syariat nubuwah yang datang dari Allah serta Rasulnya, dia mendengarnya dan membuatnya takjub. Dan ketika dia sampai ke majlisnya si penyihir, atau setiap kali dia datang menuju majlisnya tukang sihir, dia melewati majlisnya si rahib tadi, dan pasti dia duduk di sana mendengarkan. Karena ucapan-ucapan si rahib yang menyentuh hati seorang hamba. Jadi ucapan Allah, ucapan Rasulnya, itu tatkala dibacakan pada sebuah jiwa yang bersih, sebuah hati yang suci, maka akan tersentuh. Fa'idha atas sahira barabah. Dan apabila dia telah sampai ke majlisnya tukang sihir, maka dipukul karena terlambat. Maka si anak yang menghadapi keadaan seperti ini mengadu kepada si rahib tadi tentang keadaannya jika dia duduk di sini sementara waktu, terlambat menemui tukang sihir, ketika sampai dia dipukul. Diadukan hal ini kepada gurunya si rahib tadi. Faqala, kemudian si rahib berkata, "Jika engkau takut kepada tukang sihir, maka katakan, telah menahanku keluargaku. Jika engkau takut akan keluargamu karena sebab dudukmu di sini, maka katakan telah menahanku si tukang sihir." Fa bainama huwa ala dzalika id ata ala zabatin 'azimatin fathadatsatin nas. Tatkala dia mengalami masa-masa kebingungan antara membenarkan ilmunya rahib dengan ilmunya tukang sihir, tiba-tiba di tengah perjalanannya dia menemukan seekor binatang yang besar yang menahan lalu lalangnya manusia. Faqala, "Al-yawm a'lamu sahiru afdal amir rahibu afdal." Fa'akhada hajaran faqala, "Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahir, faqtul hadhihi dhabah hatta yamdiyan nas." faramaha faqatalaha wa madannas fa'atar rahiba fa'akhbara. Jadi dalam keadaan bimbang antara membenarkan ucapan si rahib atau membenarkan ucapan sang sihir, si anak ini di tengah perjalanan menemukan sebuah binatang yang besar yang menahan lalu lalangnya manusia. Kemudian dia berkata dalam hatinya, sekaranglah akan terbuktikan, akan aku ketahui apakah ilmunya tukang sihir ini lebih baik atau ilmunya si rahib ini lebih baik. Kemudian si anak ini mengambil sebuah batu. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, jika ternyata ilmunya rahib lebih engkau cintai dari ilmunya tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga manusia bisa kembali lalu lalang di jalannya. Kemudian dia melemparkan batu tadi, kemudian mengenai binatang, kemudian membunuhnya dan manusia kembali berlalu lalang. Terbukti siapa yang lebih afdal dari mereka. Lantas dia pun mendatangi gurunya dan mengabarkan kejadian yang ada. Faqala lahu rahib, kemudian gurunya sang pendeta tadi mengatakan, ai bunayya antal yauma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in tulika fala tadullu alayya. Kemudian sang pendeta tadi berkata kepada sang anak, wahai anakku, sesungguhnya hari ini apa yang kau miliki lebih baik daripada apa yang aku miliki. Telah sampai suatu perkara yang ada pada dirimu seperti yang aku lihat, dan sesungguhnya kelak engkau akan diuji. Dan jika engkau diuji, maka jangan sekali-kali engkau tunjukkan aku sebagai gurumu. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abras wa yudawil nasa min sa'iril adawa. Dan nyatalah si anak tadi terkena, bisa menyembuhkan cacat, bisa menyembuhkan penyakit, dan bisa mengobati manusia seluruh penyakit yang menimpa mereka. Subhanallah. Fasami ajalitun lil maliki kana qat'an fa'atahu bihadaya kathiratin faqala mahahuna laka ajma'in anta syafaitani. Maka terdengarlah kabar sang anak yang hebat ini oleh salah seorang punggawa kerajaan yang dia buta. Kemudian datanglah sang punggawa kerajaan tadi membawa hadiah yang sangat banyak menemui sang anak tadi. Kemudian dia mengatakan, tidaklah tempatmu di sini jika engkau bisa menyembuhkan penyakitku ini. Dia akan diangkat maksudnya. Faqala inni la asfi ahadan innama yashfillahu ta'ala fa'in amanta billahi ta'ala wa da'auta allaha fashafak fa'amana billahi ta'ala fashafahullahu ta'ala. Kemudian si anak ini menjawab dengan jawaban yang tepat sesuai dengan ilmu yang dia timba dari sang pendeta tadi. Dia berkata dan menjawab ucapan sang punggawa kerajaan tadi, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Sang penyembuh itu hanyalah Allah semata. Jika engkau mau beriman terhadap Allah, kemudian aku berdoa kepada Allah membantumu, maka sungguh Allah akan menyembuhkan sakitmu. Maka sang punggawa kerajaan yang tadinya kafir beriman kepada Allah, kemudian Allah sembuhkan penyakitnya. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Faqala lahul malik man radda alaika basarak. Qala rabbi. Qala walaka rabbun ghairi. Qala rabbi wa rabbukallah. Kemudian sang punggawa kerajaan tadi telah sembuh, dia datang ke kerajaan sebagaimana biasanya menjalankan tugas-tugas kerajaan. Kemudian terdengarlah kesembuhan sang punggawa ini, kemudian dipanggillah dia oleh sang raja. Lantas dia bertanya, siapa yang menyembuhkan penyakitmu ini? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu ini, wahai punggawa kerajaanku? Maka dia menjawab, Rabbi, Rabbu. Sang raja pun heran dan mengatakan, apakah engkau punya Rabb selain diriku? Apakah engkau punya raja selain diriku? Maka punggawa kerajaan tadi menjawab, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Masya Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'alal ghulam. Faji'a bil ghulam. Kemudian tidak terima. Sang raja tadi dijawab dengan seperti itu. Dia merasa dihina. Lantas diambillah sang punggawa tadi dan disiksa sampai dia mau buka mulut menunjukkan siapa yang menyembuhkan dirinya. Maksudnya lantaran penyembuh penyakitnya. Maka dia tunjukkan kepada sang anak tadi bahwa dialah wasilah penyembuh kebutaan mata. Faji'a bil ghulam. Dicarilah anak tadi dan diambil dibawa ke hadapan sang raja. Faqala lahul malik, ay bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras wa taf'al wa taf'an. Kemudian didatangkan di hadapan sang raja si anak tadi, dan sang raja pun berkata kepada dirinya, wahai anakku, sungguh telah sampai ilmu sihir yang ada pada dirimu, bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyembuhkan abros ini penyakit kulit, wataf'al wataf'al, dan yang lain selain daripada itu. Faqala, maka apa jawaban sang anak tadi? Dia menjawab, innila asfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Sang anak menjawab, sesungguhnya aku wahai sang raja tidak bisa menyembuhkan siapapun. Si penyembuh itu adalah Allah semata. Jawaban yang sama dengan jawaban sang punggawa tadi. Fa'akadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla ala rahib. Kemudian disiksa si anak tadi sebagaimana dia menyiksa punggawanya. Diazab, disiksa sampai dia menunjukkan kepada gurunya. Sementara gurunya tadi telah mewasiatkan, kalau engkau diuji, jangan sampai engkau mengatakan akulah gurumu. Tapi keadaan terpepet, dia disiksa. Sehingga dia menunjukkan si rahib telah mengajari semuanya itu. Faji'a birrahib faqila lahu irji'an dini. Kemudian sang rahib tadi dicari, kemudian dihadapkan di hadapan sang raja, lantas ditanya, kembalilah engkau dari agamamu. Ya, dianggap si rahib yang mengajarkan wahyu Allah, meneruskan ajaran Rasul sebelumnya, dianggap sebagai agama baru. Dan sang raja yang hidup pada masa itu dianggap sebagai agama yang lama. Jadi ajaran Allah dianggap ajaran baru, adat istiadat dianggap sebagai ajaran yang lama. Kembalilah engkau dari agamamu. Agama tauhid disuruh kembali ke dalam apa, agama kesyirikan. Fa ada pada abil minshari fawudi al minsharu fi mafraqi ra'si. Kemudian sang rahib tadi, sang pendeta tadi enggan. Kemudian sang raja meminta sebuah gergaji. Kemudian diletakkan gergaji besi tadi di tengah-tengah kepalanya. Fasaqahu hatta waqa'a saqah. Kemudian dibelahlah kepala sang rahib tadi sampai ya ujung lehernya. Tsumma ji'a bi jalisil malik. Kemudian didatangkan sang punggawa. Faqilalahu, dikatakan kepada dia, irji'an dinik fa'ada, kembalilah dari agamamu, dari agama barumu, kembali engkau kepada agama nenek moyangmu. Maka sang penggawa tadi enggan. Fawudi al-minsyaru di mafraqi ra'sihi fasaqau bihi hatta waqa'a syaqqa. Kemudian diletakkan, dimintakan gergaji. Kemudian diletakkan di kepalanya, digergaji sampai ujung kayib lehernya. Tsumma ji'a bil gulam. Kemudian terakhir dibawalah sang anak tadi. Dikatakan pada dia pula sama seperti yang dikatakan kepada si rahib dan kepada punggawa tadi. Irji'an dinik, kembalilah engkau wahai anakku dari agamamu. Fa'aba, dia pun enggan. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabalin kaza wa kaza fas'adu bihi al-jibal. Fa'idha balaktum dirwatahu fa'in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Fadahabu bihi fasa'idu bihi al-jabal faqala Allahumma akfinihim bima syi'ta. Farajafa bihimul jabalu fasaqatu. Waja'a yamsi ilal malik. Kemudian ketika sang anak tadi enggan untuk kembali dari agamanya, agama tauhid, maka sang raja pun marah. Kemudian diserahkan anak tadi kepada beberapa orang dari pasukan perang dari kerajaan. Kemudian sang raja memerintahkan, pergilah bawalah anak ini ke gunung ini dan ke gunung itu. Naiklah kalian membawa anak ini ke puncak gunung. Jika kalian sudah sampai puncak gunung, tanyalah. Kalau dia mau kembali dari agamanya, maka bawalah dengan selamat. Kalau tidak, maka lemparkan dari atas gunung tadi. Kemudian mereka pun pergi membawa sang anak ke puncak gunung. Sesampainya di puncak, sang anak berdoa, ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka dengan apa yang kau inginkan. Kemudian gunung pun bergetar. Ya. Berjatuhanlah pasukan-pasukan tadi dan meninggal. Kecuali sang anak. Waja'a yamshi ilal malik. Dia pun datang dengan tenang ke kerajaan. Si anak sendirian tanpa pasukan. Yang sudah meninggal tadi. Faqala lahul malik. Maka sang raja berkata pada dia, ma fa'ala ashabu. Apa yang telah dikerjakan oleh prajurit-prajurit yang menemanimu tadi? Qala kafanihimullahu ta'ala, Allah lah yang mencukupkan aku dari mereka. Jawaban sang anak dengan tegas, tegas dan kokoh. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin wa tawassatu bihi al-bahra fa'in raja'a an dinihi wa illa faqdifuhu. Fadahabu bihi faqala Allahumma qfinihim bima syi'ta. Fankafa'at bihi musafinah faghraqu wa ja'a yamshi ila al-malik. Kemudian bertambahlah amarah sang raja. Dia mengatakan, apa yang telah diperbuat oleh prajurit-prajuritku? Maka sang anak mengatakan, Allah lah yang mencukupkan aku dari kejelekan mereka. Sang raja pun kembali mempersiapkan pasukan dan menyerahkan sang anak ini kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk pergi membawa anak ini dengan dirantai untuk menuju ke tengah-tengah lautan. Jika dia kembali dari agamanya, selamat sampai pulang. Jika tidak, maka lemparkan dia ke tengah lautan. Maka dibawalah anak ini. Kemudian ketika sampai di tengah, anak ini pun berdoa kembali, ya Allah, cukupkanlah aku dari apa yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Maka kapa yang membawa dia itu terbalik, tenggelam semua isi kapal kecuali sang anak. Dia datang kembali ke hadapan sang raja di istana itu dengan selamat. Faqala lahul malik, ma fa'ala ashabu? Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit itu terhadapnya? Faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah yang mencukupkan aku dari mereka. Faqala lil malik, maka dia berkata kembali kepada si raja tadi, si anak berkata kepada sang raja, inna lasta biqatili hatta tas'alu ma'amuru kabihi. Wahai sang raja, Wahai baginda raja, sungguh engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau mau melakukan apa yang aku perintahkan pada dirimu. Qala lahu, sang raja mengatakan, apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahid, kumpulkan manusia semua pada satu lembah. Wa taslubuni ala jid'in, kemudian saliblah aku di atas pohon kurma. Tsumma khudh sahman min kinanati, kemudian ambillah satu busur dari anak panahku. Tsumma dha'i sahma fi kabidil qaus, kemudian letakkan di busurnya. Tsumma qul, kemudian katakan kepada al-ghujo yang hendak membunuhku, bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut Rabb, dengan menyebut nama Allah Tuhannya si anak. Tsummarni, kemudian baru lemparkan. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltan, kalau engkau mau melakukan ini, maka sungguh engkau akan bisa membunuhku. Fa jama'an nasu fi sa'idin wahidin. Fa jama'an nas, maka sang raja pun menuruti kehendak si anak ini. Jadilah si anak raja. Si raja jadi pembantu. Dikumpulkan seluruh penduduk negerinya di satu lembah sesuai dengan perintah sang anak ini. Kemudian di wasalabahu ala jid'in, anak ini disalib di atas kayu pohon kurma atau di atas kayu. Tsumma akhadha sahman min kinanati, kemudian diambil satu busur panah dari busur-busur panahnya. Tsumma wada'a sahma fi kabidil qaus, kemudian mulailah letakkan busur tadi, anak panah tadi di busurnya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya si anak. Tsumma ramahu fa waqa'a sahmu fi sidqihi, kemudian dilemparkan panah tadi mengenai pelipisnya. Fa wada'a yadahu fi sidqihi fa mata, kemudian sang anak tadi meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian meninggal. Faqalana, maka manusia berkata, amanna bi rabbil ghulam, sekarang kami beriman dengan Tuhannya anak ini. Beriman dengan Allah. Karena ternyata sang raja tidak bisa membunuh, maka kami beriman dengan Rabbnya si anak. Fa'utiyal maliku faqila lahu, maka kemudian didatangkan sang raja setelah kematian sang anak ini dan dikatakan pada dia, ara'aita ma kunta tahdhar, tahukah engkau wahai baginda apa yang selama ini engkau takutkan? Qad wallahi nazala bika hadrut, sungguh demi Allah telah terjadi yang selama ini engkau takutkan. Qad amanan nas, manusia semuanya menjadi orang-orang yang beriman. Fa amara bil akhdudi fa ahwahu bi ahwahi sikak fakhuddat wa udrima fiha miran, kemudian baginda raja ini memerintahkan untuk bikin parit, kemudian dilemparkan di sana berbagai macam kayu bakar yang bisa terbakar, kemudian dinyalakan api. Wa qala, kemudian dia mengancam, man lam yarji an dinihi fa aqimuhu fiha awqila lahu iktahim fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun laha fataqa'asat antaqa'a fiha faqala lahul gulam ya ummah isbiri fa'innaki alal haq, rawahu Muslim. Kemudian sang raja dengan marah mengatakan, barang siapa dari rakyatku yang tidak mau kembali kepada agamanya, kembali dari beriman kepada rohnya anak ini dan kembali beriman kepada diriku, kepada agama kesyirikan, tidak mau kembali, maka lemparkan mereka ke dalam kubangan api ini. Dan siapa yang mau kembali, maka selamat. Maka berangkatlah pasukan-pasukan kerajaan, ya, satu persatu penduduknya dimasukkan ke dalam kubangan api tadi. Sampai tiba saatnya seorang perempuan yang sedang menggendong anak kecil, yang mana perempuan ini gemetar, ya, saat tiba saatnya untuk giliran dia ditanya, apakah mau beriman dengan agama nenek moyangnya atau tetap di atas agama anak saya. Ya, di saat-saat bergetar hatinya, apakah harus kufur kembali atau tetap di atas istiqomah, Maka tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sang bayi tadi berkata. Ini termasuk bayi yang bisa berkata pada usia kelahirannya. Di antaranya ini, kemudian Jurayj, kemudian Nabi Isa, Musa atau Isa, Isa. Ya, tiga bayi yang bisa berkata. Di antaranya ini. Maka sang bayi yang sedang dia gendong, tatkala ibunya sedang gemetar, ya mengkhawatirkan keadaan dirinya dan bayinya, tiba-tiba sang bayi dengan izin Allah berkata, wahai ibuku, bersabarlah. Bersabarlah. Jangan kau takut dengan api ini. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Akhirnya keduanya masuk ke dalam api dan meninggal di atas iman. Rawahu Muslim. Subhanallah. Hadis yang panjang, yang di dalamnya berbagai macam fawaid yang sangat besar bagi kita di dalam kehidupan alam dunia ini. Di antara fawaid yang kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, adalah mayoritas pemimpin itu rata-rata yang menyertai adalah kawan-kawan yang buruk. Jadi raja penasihatnya adalah orang-orang yang tidak berilmu. Tidak sekarang dan tidak dahulu. Jadi kalau seorang pemimpin itu mayoritas orang yang mengelilinginya adalah orang-orang yang buruk, maka ini akan mempengaruhi keputusan-keputusannya. Ini yang pertama. Dari mana kita ambil faedah ini? Kana malikun timan kana qablakum wa kana lahu sahir. Dulu ada seorang raja sebelum kalian dan dia memiliki tukang sihir. Dan anggapan sebagian bahwasannya ilmu-ilmu yang demikian itulah ilmu yang sejati. Sehingga banyak kita saksikan perebutan kekuasaan itu ya dikotori dengan berbagai macam khurafat. Ya, rebutan kursi kepemimpinan dikotori dengan berbagai macam perdukunan. Ya, para dukun, paranormal dan yang semisalnya. Kemudian fawaid yang berikutnya diambil dari ucapan beliau, fa ba'atha ilaihi gulaman. Ini merupakan saat-saat menuntut ilmu adalah saat-saat hati sedang kosong, pikiran pun masih cerah, yaitu pada masa kanak-kanak. Di mana hati saat itu belum banyak memikirkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Demikian pula pada masa itu pikiran sedang mencari apa yang hendak dia ambil dari hal-hal yang akan menguasai pikirannya. Jadi menuntut ilmu pada saat usia-usia yang seperti itu mayoritas akan berhasil. Sebagaimana sebuah ucapan mengatakan, talabul ilmi inda sigar kanaqti 'ala al-hajar wa talabul ilmi inda al-kibar kanaqti 'ala al-bihar. Menuntut ilmu pada masa kanak-kanak itu seperti melukis di batu awet. Mencari ilmu pada masa lanjut itu seperti melukis di air, tidak ada bekasnya. Baik. Kemudian yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan agama yang bersumber dari ucapan Allah, kalamullah. Demikian pula yang bersumber daripada ucapan Rasul, itu lebih mengena dalam hati daripada ucapan-ucapan para kuhan dan yang selainnya. Hati ini akan lebih merasa tenang dengan mendengarkan kalamullah, akan merasa adem, akan merasa tenteram dengan mendengarkan kalamullah wa kalamu rasulihi daripada ucapan-ucapan selain. Bagaimana sang anak yang belum bisa berpikir, ya, lebih terpengaruh dengan ucapan sang pendeta, ulama pada saat itu, daripada ucapannya sang sihir. Ini seorang anak yang belum bisa berpikir apa-apa. Lantas bagaimana dengan seseorang yang sudah memiliki pikiran, daya paham yang kuat, tentunya akan lebih bisa membedakan. Karena Al-Quran yang setebal itu tidak pernah kita dapati bentrokan satu dengan yang lainnya dalam ucapan. Ya, setebal itu tidak pernah kita dapati Allah SWT pada satu saat mengatakan A, suatu kali yang lain Allah mengatakan B, tidak pernah. Suatu kali Allah mengatakan masalah ini ke kanan, suatu kali mengatakan pada tempat yang lain masalah ini ke kiri, tidak pernah. Tidak akan ada dan tidak akan kita dapati. Maka Allah mengatakan yang semakna artinya, jika seandainya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, sungguh engkau akan dapati berbagai macam perselisihan yang banyak. Tanakut, saling berbentrokan antara ucapan satu dengan yang lain. Baik, maka sungguh hal ini membuat takjub sang anak. Nah, kemudian yang kedua, seseorang yang dia betul-betul di dalam mencari ilmu, suatu saat dia mampu melebihi keadaan gurunya, lebih afdal dari gurunya, lebih pandai dari gurunya, dan ini tidak mustahil. Jika seseorang tadi benar-benar, ya, jid wal ijtihad, sungguh dan bersungguh-sungguh dalam mencari. Terkadang ada seorang murid yang lebih pandai, lebih ahfad, lebih memiliki hafalan dari seorang guru. Sebagaimana ucapan sang rahib tadi, ai bunayya antal yauma afdhalu minni, wahai anakku, sekarang kau lebih baik dariku. Diambil dari ucapan ini juga, seorang guru itu harus memiliki sifat tawadhu. Ketika melihat ada murid yang lebih, ya, cerdas, yang berhasil, lebih pandai dari dia, dia akui. Dan ini adalah sifatnya seorang ahlul ilmi. Ya. Tidak merasa sombong, tidak merasa dia itu paling tahu, tidak merasa dia itu paling pintar. Jika dia melihat ada seseorang yang pandai, dia akui, fulan, masya Allah. Ya. Ini tawaduknya seorang guru. Jadi tidak boleh seorang guru yang melihat anak didik yang pandai, kemudian dia malah ditekan supaya tidak melebihi dirinya, ya, menunjukkan kesombongan yang ada pada guru tadi. Baik. Demikian pula ucapan guru tadi, wa innama satubtala, dan seorang murid yang dia telah memiliki ilmu, kemudian dia keluar untuk berdakwah, dia akan mendapatkan ujian-ujian. Seseorang yang sudah punya ilmu pasti akan diuji. Seseorang yang sudah mendapatkan sunnah, melakukan sunnah, akan diuji. Ya, baik. Dan terkadang seseorang tadi kuat dengan ujian, terkadang tidak kuat. Ya, pesan seorang guru yang tidak pengen tenar. Pesan seorang guru yang tawadhu. Pesan seorang guru yang tidak sombong. Jika engkau nanti diuji, jangan engkau katakan aku ini gurumu. Masya Allah. Coba kalau kita ini menjadi seorang guru, punya murid yang masya Allah, pasti dia mengatakan itu muridku. Ya, kita akan sombong dengan murid kita, tapi dia tidak. Menjaga hati. Karena asyuhrah, ya, ini akan menghancurkan tulang punggung. Hubbu dhuhur yuqasimud dhahr. Ketenaran itu akan menghancurkan tulang punggung. Maksudnya apa? Akan menghancurkan niat-niat kita. kalau seseorang tadi tidak mampu untuk mengendalikannya. Nah, subhanallah, pesan seorang guru yang mulia. Nyatalah si anak tadi lebih lihai, lebih ya tenar dari gurunya. Dia bisa menyembuhkan seluruh daripada penyakit. Ujian pertama yang dialami oleh sang anak tadi apa? Dunia. Ya, dan ini yang dialami oleh sebagian daripada para santri thalabul ilmi ketika mereka keluar dari pondok dihadapkan di hadapannya dunia-dunia. Sehingga banyak kita saksikan setelah mereka menuntut ilmu, ketika keluar daripada ya bi'atul ilmi, tempat-tempat ilmu, mereka terpukau dengan dunia. Sehingga tidak sedikit orang yang belajar agama itu tujuannya untuk mencari dunia. Dia mencari persaksian-persaksian, syahadat-syahadat, gelar-gelar yang akhirnya untuk mencari dunia, dan ia tinggalkan dakwah. Gelar MA, LC, profesor, doktor, untuk apa? Untuk cari jabatan, lupa dakwah. Coba kalau kita hitung di Indonesia ini berapa banyak yang bergelar MA? Apakah kita menyaksikan dari mereka dakwah? Apakah mereka mau berdakwah di tengah-tengah manusia yang mengikhlaskan untuk Allah, padahal kalau mereka itu bergelar lebih dipandang manusia, tapi ternyata tidak kita dapatkan kecuali sedikit dari mereka, dan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih dunia. Mereka lebih memilih jabatan, mereka lebih memilih ya zukhrufatid dunia, lebih memilih gemerlapnya dunia dan lupa dengan tujuan awal dia belajar. Mereka lebih suka duduk di kursi berdasi dan rapi dilihat oleh kaum muslimin, tak mampu menyuarakan Islam karena terikat dengan kerjaan, tidak bisa menyuarakan al-haq karena bertabrakan dengan program kerja mereka. Apa tadi sebabnya? Dunia. Ya, itu yang mendapatkan ya dunia. Ya, yang jelas mereka punya lulusan, mereka punya ijazah, yang enggak punya hancur dengan dunia. Ketika dia hidup di pondok dalam keadaan pas-pasan, sekelilingnya pun juga pas-pasan, dia merasa qanaah. Ketika dia keluar pondok melihat gemerlapnya dunia, melihat ya keindahan-keindahan dunia, tergerak hatinya untuk mencari dunia. Toh, dulu dia mondok keluar kerja, merelakan kerjaan yang sudah bagus. Ternyata ketika ya keluar dan mondok, keluar dari pondok, dia pun tertarik lagi untuk kerja lagi. Nah, ilmu yang dia miliki tidak ya semanfaat jika dia bersabar dalam berdakwah kepada Allah. Sang anak ini dunianya datang sendiri. Ya, kehebatan dia tadi didengar. Setelah itu dibawakan untuknya hadiah yang banyak. Coba kalau kita datang ke rumah kita, bawa kunci mobil, kunci rumah, kira-kira bagaimana kita? Sudah terpukau dan kalah. Nas'alullah ta'ala salamah wal afiyah. Kita minta kepada Allah SWT pertolongan, keselamatan dan baik kesehatan. Karena mayoritas rata-rata itu enggak kuat dengan dunia. Menjual manhaj karena dunia, menjual agama karena dunia. Ya, pengorbanan yang selama ini dia curahkan, sabar menghafal, duduk ala kadarnya, ternyata hanya dia tukar dengan kenikmatan sesaat daripada dunia dan barang sedikit dari dunia. Anak ini tidak terpukau dengan hadiah. Ternyata dia mengatakan dan jujur bahwasanya semuanya ini adalah milik Allah, semuanya ini adalah keutamaan Allah, dan barang siapa yang mencari agama maka dunia akan ikut, tapi barang siapa yang mencari dunia agamanya ini akan terlepas kalau tidak dia jaga. Ya, karena Allah tidak menjadikan hati seorang hamba itu ada dua, tapi satu. Cinta satu meninggalkan yang lain. Beda dengan kita cinta agama, dunia akan ikut. Tapi kalau kita cinta dunia, agama terlepas. Anak ini dibawakan berapa? Sekian banyak hadiah yang mewah-mewah. Baik. Dan anak ini bukan seorang yang kaya raya. Tetapi subhanallah, dia masih bisa menjaga keimanan. Nah, kemudian yang berikutnya, ujian yang berikutnya, tatkala ia berdakwah, tatkala dia harus menghadapi sekian banyak manusia, akan banyak sekali berbagai macam rintangan. Ya, orang yang mendukung, orang yang menentangnya. Dan biasanya para penentang itu lebih akbar, lebih banyak daripada pendukungnya. Jadi sabar dalam berdakwah itu. Nah, selama apa yang kita sampaikan, apa yang kau sampaikan itu al-haq, maka bersabar. Baik ada orang yang menerima atau tidak. Baik, kenapa? Karena al-haq itu biasanya awal pertama kali akan dimusuhi dan akan dibenci. Jika engkau sabar, suatu saat nanti apa yang kau dakwahkan ini akan mendapatkan kubul. Ya, akan mendapatkan apa? Kubul dari manusia. Akan mendapatkan apa namanya? Istijabah, jawaban dari manusia. Jika sabar. Sebagaimana sang anak ini diuji yang pertama kali. Ketika dia berhasil menyembuhkan punggawa. Ya, Sa'id dia bisa mendatangkan Sa'id keahlian dia dalam berdakwah kepada Allah, tapi di akhirnya dia harus mendapatkan siksa. Gurunya digergaji kepalanya, muridnya punggawa kerajaan tadi diuji pula, dia diuji lebih hebat daripada itu. Diuji dulu kalau dia, kalau mereka langsung dibunuh, tapi kalau dia diuji dengan dunia. Berusaha untuk digelincirkan, dibawa ke laut, kembali lagi, dibawa ke gunung, kembali lagi. Ya, itu ujian. Dan dia bersabar, subhanallah. Jikalau ujian-ujian menimpa, maka banyak berdoa kepada Allah. Ini yang terkadang kita lupakan. Doa kita kepada Allah, terkadang kita lupa. Ya, terkadang kita berdoa itu kala, ya, kalah saja. Jadi kadang-kadang saja lupa bahwasanya di atas sana sedang menunggu kita kapan mau menengadahkan tangan kita. Baik. Dan tatkala kita mendoakan kejelekan orang lain, cukup dengan yang mujmal saja. Ya, ya Allah, cukupkanlah aku dari kejelekan mereka dengan apa yang Engkau inginkan. Kan Allah lebih tahu dengan apa yang membalas seseorang kejelekan seseorang. Lebih tahu. Jadi tidak perlu kita, ya Allah, bunuhlah dia, ya Allah, penggalah lehernya, tidak perlu. Ya, cukup kita serahkan, ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan apa yang kau kehendaki. Allah lebih tahu. Baik, barangkali Allah kehendaki mereka nanti jadi orang yang dapat hidayah, walhamdulillah. Apa dengan yang lain? Ya, ketika dia sabar, subhanallah, apa akhir daripada penghujung dakwah anak ini? Manusia semuanya menerima tanpa susah payah, tetapi diiringi dengan apa? Pengorbanan. Apa itu? Dia suruh kumpulkan manusia semuanya, kemudian dia disalib, berani mati dalam rangka untuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Jangan manusia suruh melayani dia, tapi dia berkorban untuk manusia. Dia berani disalib, kemudian dipanah sampai mati. Yang akhirnya apa? Dakwah tauhid sampai kepada manusia. Apa? Manusia semuanya beriman, subhanallah. Satu orang beriman karena sebab kita onta merah yang kita dapatkan. Bagaimana kalau sekian ribu penduduk? Ya, yang beriman karena sebab apa? Perjuangan kita. Jadi terkadang dakwah itu tidak dengan seperti ini. Kalau kita bisa menyampaikan, walhamdulillah. Ya. Kalaupun kita belum bisa menyampaikan, maka dengan usaha kita. Dengan semua usaha kita, qadarullah, manusia beriman, subhanallah. Ya, pahala bagi kita. Baik, sampai dia meninggal, manusia menerima apa? Dakwahnya. Dan pasti para pengikut kebenaran pasti akan diuji. Amin, diantar daripada faedah-faedah yang ada dalam hadis ini. Dan terkadang manusia itu sadar setelah sepeninggal kita. Jadi doa itu terkadang diberikan istijabahnya saat kita hidup. Ada terkadang apa nama setelah kita lupa. Jadi kita dulu doa ternyata lupa Allah berikan, kita enggak terasa. Ya, terkadang setelah kita meninggal. Semuanya itu sesuai dengan hikmah masing-masing. Kadang ada seseorang yang ketika berdoa dikabulkan, dia nanti jadi sombong. Saya ini kalau doa, bismillah ya Allah turunkan, langsung hujan, muncul sifat kibir. Akhirnya Allah tunda dulu. Jangan-jangan kita juga demikian. Sekali minta dikasih, enggak kuat. Akhirnya apa? Tamak. Berusaha untuk memperdengarkan, supaya terkenal. Ya, jadi dikhawatirkan. Nah, seperti itu diantara kita ketika berdoa, kok enggak dikabul-kabulkan? Husnudzon sama Allah. Barangkali kalau dikabulkan saat ini, hati kita belum kuat. Ya. Allah ingin berikan hikmah, sudah dilupakan dulu baru dikasih. Ya. Kemudian dia bisa bersyukur, atau nanti ditunda setelah mati sajalah. Ya. Lebih baik sebagai simpanan kebaikan untuk dirinya. Jadi ketika kita berdoa, pasti Allah itu mengabulkan. Ini pasti. Tapi terkadang kita yang mustajil, orang terburu-buru. Ya, sudah seminggu doa, kok gak diterima-terima, gak dipanggil-panggil dari PT. Allah lupa apa ya? Berhenti sholat tahajudnya, berhenti puasa Senin Kemisnya. Misalkan, Allah gak lupa kalau memang doa kita itu adalah doa yang ikhlas. Karena doa sendiri itu ibadah. Kita berdoa itu tidak ibadah, tetap pahala. Ya. Dikabulkan sama Allah, itu berkali-kali lipat dari pahalanya. Alhamdulillah, kita diilhamkan untuk berdoa itu pahala. Itu adalah ibadah. Jadi kalaupun tidak dikabulkan, kita sudah beribadah kepada Allah. Dikabulkan, alhamdulillah, termasuk adalah nikmat, hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu diantara daripada faedah dalam hadis ini. Masih banyak sebenarnya, tapi itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesabaran seorang dai, kesabaran seorang penuntut ilmu, ini adalah kita miliki. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki dari apa yang Allah mudahkan untuk kita dalam dakwah, lakukan. Yang bisa dakwah dengan ucapan, lakukan. Yang bisa dakwah dengan perbuatan, lakukan. Yang bisa dakwah dengan tenaga, lakukan. Semuanya adalah tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga hati-hati dari berbagai macam apa namanya? Ujian-ujian yang mana hal itu terkadang bisa menggelincirkan jiwa kita. Dan tentunya hal ini pun tidak merasa aman setiap kita. Maka inilah gunanya kita saling bertemu, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan umur yang bisa kita miliki ini Allah SWT berikan kepada kita istiqomah hatal mamat sampai ajal menjemput kita. Jangan sampai baik hidayah yang sudah kita miliki terlepas begitu saja, kita tukar dengan baik kemerlapnya dunia ini. Alhamdulillah, itu yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat anak pribadi, kemudian buat antum semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. تفضل بارك الله